Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, syarah Kitabut Tauhid, memasuki bab yang baru, yaitu babun maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang dukun dan semisalnya. Ini bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan menyebut kembali bab ini dalam uraiannya Fathul Majid. Qauluhu babun ma jaa fil kuhani wa nahwihim. Bab ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad tadi adalah bab yang mengetengahkan tentang dukun dan semisalnya. Qala al-kahinu huwa alladhi ya'khudhu an mustariki as-sam'i. Seseorang yang disebut dengan dukun itu adalah orang yang mengambil berita atau informasi dari jin-jin yang mencuri berita di langit. Berita-berita yang dimaksud terkait hal-hal yang gaib, hal-hal yang berhubungan dengan berbagai macam kejadian di muka bumi yang dialami oleh manusia. Wa kanu qabla al-mab'atsi katsiran. Mereka, orang-orang yang disebut dukun, jumlahnya cukup banyak sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma ba'da al-mab'ats fa innahum qalilun. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jumlah mereka sedikit berkurang, tidak banyak seperti sebelum beliau diutus. Lianna Allah Ta'ala harasa as-sama'a bisyuhub. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga langit dengan bintang-bintang. Bintang-bintang kecil. Bintang ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rujuman lisyayatin. Yang melempar setan-setan atau jin-jin jahat yang mencoba mencuri berita di langit. Qala wa aktsaru ma yaqa'u fi hadhihi al-ummati ma yukhbiru bihi al-jin awliya'ahum min al-insi 'anil asya'i al-gha'ibati bima yaqa'u fil ardi min al-akhbar. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, mayoritasnya apa yang dikabarkan oleh jin-jin tadi kepada sekutu-sekutunya, kepada teman-temannya dari golongan manusia adalah terkait hal-hal yang gaib yang terjadi di muka bumi. Fayadhunnuhul jahilu kashfan wa karamatan. Sehingga orang-orang bodoh itu mengira kalau sekutu-sekutu jin atau teman-teman jin dari kalangan manusia yang kemudian disebut dukun ini adalah orang-orang yang mampu menyingkap segala sesuatu, wa karamatan, dan memiliki karomah. Padahal sesungguhnya mereka dapat informasi dari jin. Bukan karena kehebatannya, bukan karena karomahnya, bukan karena punya kemampuan menyingkap segala sesuatu yang tersembunyi. Karena tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah. Wa qad iktarra bidzalika katsirun minan nas yadhunnuna al-mukhbiru lahum bidzalika 'anil jin waliyan lillah wa huwa min awliya'is syaitan. Dan sungguh banyak dari kalangan manusia yang tertipu mengira kalau yang menyampaikan berita kepada mereka, yakni dukun-dukun itu, sebagai wali Allah, padahal sesungguhnya wali setan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-An'am ayat 128, wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'dhuna bi ba'dhin wa balaghana ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun 'alim. Pada hari di mana mereka semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya ma'syarul jin, wahai sekalian jin, kalian telah banyak menyesatkan dari kalangan manusia. Kemudian berkata teman-teman jin ini dari kalangan manusia, Rabbana, wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian kami telah mendapatkan keuntungan dari sebagian yang lain. Kemudian engkau sampaikan kami kepada ajal kami yang telah engkau tetapkan. Maka Allah selanjutnya berfirman, an-naru maswakum, nerakalah tempat kalian semua. Kalian kekal di dalamnya. kecuali atas kehendak Allah. Dan sesungguhnya Rabbmu Hakimun Alim, Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini perjalanan akhir dari para dukun yang mereka melakukan perjanjian dengan jin-jin, berteman dengan jin-jin yang jahat, yang memang memiliki misi untuk menyesatkan apa? Manusia. Ya. Qala rawa Muslimun fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian di bawah bab ini Syekh Muhammad mengutip sebuah hadis dalam kitab Tauhid, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar, orang pintar tanda kutip ya, bukan orang pintar yang memang cerdas secara IQ, sebutan bagi mereka-mereka yang sok mengetahui hal-hal gaib. Barang siapa yang mendatangi arrafan, orang pintar, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholat orang yang suka bertanya tentang sesuatu kepada orang pintar itu enggak akan diterima selama 40 hari. Nanti akan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidak diterima di sini adalah tidak ada pahalanya. Gugur pahalanya. Sekalipun sholatnya boleh dikatakan sah, bisa menggugurkan apa? Kewajiban, tapi tidak ada pahalanya. Nah. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang hadis ini dalam Fathul Majid, kemudian beliau mengurai dan menjelaskan maksud dari tiap kalimat yang terdapat di hadis tersebut. Qala qawluhu an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dalam hadis tadi dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi. Qala hiya Hafsah, di antaranya tercatat nama Hafsah. Hafsah adalah salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Putri dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Qala qawluhu man ata arrafan. Sayati bayanu al-arraf insya'Allah ta'ala. Kemudian disebutkan berikutnya dalam hadis, man ata arrafan, siapa yang mendatangi orang pintar. Kata Syekh Abdurrahman, nanti akan datang penjelasannya siapa sesungguhnya yang disebut dengan arraf insyaallah ta'ala. Wa zahiru hadal hadis annal wa'ida murattabun ala maji'ihi wa su'alihi sawa'un sadaqahu aw syakka fi khabarihi. nampak dari hadis ini menunjukkan bahwa ancaman itu ditujukan kepada siapa yang memang mendatangi orang pintar dan bertanya kepadanya, terlepas dari apakah kemudian membenarkan setiap informasi dan berita yang disampaikan oleh orang pintar itu atau meragukannya. Terlepas dari itu, pokoknya setiap yang datang kepada Arraf, orang pintar, maka akan mendapatkan apa? Ancaman. Apa ancamannya? Tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Terlepas dari apakah setelah dia datang itu membenarkan atau tidak, atau bahkan ragu-ragu. Nah, jadi hanya sekedar datang saja itu sudah mendapatkan apa? Ancaman. Ini sebagai hujah bagi orang yang mengatakan saya cuma bertanya saja, saya tidak membenarkannya, saya cuma datang saja, saya tidak membenarkan setiap yang disampaikannya. Ketika ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, maka hujah tadi nggak bisa diterima. Ya, tetap siapapun yang datang bertanya kepada orang pintar, maka akan mendapatkan ancaman. Soal kemudian membenarkannya atau tidak, atau ragu-ragu terhadap kata-katanya, itu urusan belakangan. Ya, yang pasti ancaman sudah ada. Karena dengan hanya datang saja itu sudah merupakan sebuah kesalahan. Setidaknya ada rasa percaya walaupun baru sekian puluh persen. Setidaknya ada rasa percaya. Ya. Gak mungkin kalau tidak ada rasa percaya itu akan mendatanginya. Ketika datang itu pasti ada rasa percaya. Ya. Qala fa inna fi ba'd riwayatish sahih man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Dalam sebagian riwayat yang sahih dijelaskan hadisnya berbunyi, barang siapa yang mendatangi Arraf, orang pintar, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, di sini Nabi tidak menyebutkan lalu dia membenarkan kata-katanya, tidak. Nabi dalam riwayat ini hanya menyatakan barang siapa yang datang kepada orang pintar kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Ya. Nah. Gak ada keterangan membenarkannya atau ragu-ragu terhadap informasinya. Ini yang semakin mempertegas apa yang dinyatakan tadi, bahwa sekedar mendatanginya, sekedar bertanya kepadanya, maka sudah mendapatkan apa? Ancaman. Nah. Qala qauluhu lam tuqbal lahu salatun idza kanat hadhihi halus sa'il fa kaifa bil mas'ul. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan lam tuqbalahu salatun. Barang siapa yang mendatangi Arraf, orang pintar, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, idza kanat hadhihi halus sa'il, jika seperti ini ancaman yang ditujukan kepada orang yang bertanya, fa kaifa bil mas'ul, lalu bagaimana pula ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ditanya, dalam artian Arraf, orang pintarnya. Ya. Orang yang datang kepada Arraf saja ancamannya sudah seperti ini, Bagaimana pula ancaman yang akan diterima oleh arrafnya itu sendiri? Ya. Tentu jauh lebih besar. Nah. Bahkan sampai pada tingkatan kufur dia. Karena mengaku mengetahui ilmu gaib. Nah. Qala An-Nawawi wa ghairuhu ma'nahu annahu la sawaba lahu fiha. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya, yang dimaksud dengan tidak akan diterima salatnya itu adalah la sawaba lahu fiha. Enggak ada pahala baginya pada salatnya tersebut. Ini seperti yang kita sebutkan tadi. Enggak ada pahalanya. Wa in kanat mujji'atan bisuqutil fardhi anhu, sekalipun dianggap sah, kewajibannya sudah gugur. Karena enggak ada kaitan antara sahnya salat yang dilakukan dengan dosa yang dilakukannya. Seperti orang yang sholat dengan mengenakan pakaian hasil nyuri, nyolong. Sholat dia dengan mengenakan pakaian itu, sholatnya tetap apa? Sah. Tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena pakai pakaian yang bukan miliknya, pakai pakaian hasil nyuri. Kalau soal sahnya sah, kenapa? Karena gak ada hubungan ya antara sholat yang dikerjakan dengan tindakan dia mencuri pakaian. Nah, kecuali kalau pakaian yang dikenakannya hasil nyuri, kemudian ketika sholat tidak wudu, ini sholatnya gak sah ya, dia juga dapat apa? Dosa. Nah. Wala budda min hadza ta'wil fi hadzal hadis. Kemudian kata Imam Nawawi, hadis ini harus dipahami seperti ini. Fa innal ulama muttafiquna ala annahu la yalzamu man atal arrafa i'adata salatin 40 lailatan. Sebab para ulama sepakat semuanya bahwa tidak ada keharusan bagi orang yang mendatangi arraf, orang pintar, untuk mengulang sholatnya selama 40 malam. Sholatnya masah tetap. Kalau sadar bahwa apa yang dilakukannya itu dosa, maka yang harus dilakukan adalah apa? Bertaubat. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu mengulang sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Nah, meskipun ada ancaman dari Nabi ya, barang siapa yang mendatangi arraf kemudian bertanya kepadanya, membenarkan ucapan-ucapannya, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari atau 40 malam. Kita sudah tahu tadi bahwa yang dimaksud dengan tidak akan diterima sholatnya itu adalah tidak ada pahalanya. Wafil hadisi an-nahyu an ityanil kahin wa nahwihi. Di dalam hadis ini ada faidah tentang apa? Tentang larangan mendatangi dukun dan semisalnya, karena sebagaimana nanti akan datang penjelasannya ya. Arraf, orang pintar, juga masuk kategori apa? Dukun ya. Masuk kategori dukun. Orang pintar ini biasanya menggunakan sebuah media ya, untuk mengetahui sesuatu, mengetahui barang yang hilang, mengetahui di mana ya barang tersebut adanya, siapa yang mengambilnya. Ini perbuatan arraf. Qala al-Qurtubi rahimahullah yajibu 'ala man qaddara 'ala dhalika min muhtasibin wa ghairihi an yuqima man yata'ata shay'an min dhalika min al-aswaq. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wajib bagi orang yang punya kemampuan, min muhtasibin, baik petugas amar ma'ruf nahi mungkar wa ghairihi atau selainnya, untuk mengumumkan larangan mendatangi arraf atau dukun dari pasar-pasar, ya, karena di pasar tempat banyak orang sehingga pengumuman itu lebih efektif. Wa yunkiru alaihim ashaddan nakir, dan wajib mengingkari dukun-dukun atau arraf itu dengan pengingkaran yang keras. Wa alaman yaji'u ilaihim, dan juga mengingkari siapa saja yang suka datang kepada mereka. Wa la yaghtar bisidqihim fi ba'dil umur, dan jangan sampai tertipu dengan kebenaran apa yang disampaikan oleh arraf dalam sebagian perkara. Mungkin saja apa yang disampaikan oleh arraf itu benar. Ketika ada seseorang datang kepadanya menyampaikan, saya kehilangan barang satu unit mobil, tolong cari di mana sekarang adanya mobil saya dan siapa yang mencurinya. Kemudian si arraf itu melakukan aksinya. Lalu ketahuan, nih mobil kamu sekarang berada di daerah ini, yang mencurinya adalah fulan. Dicek ke sana ternyata benar. Nah, hal yang seperti ini jangan kemudian membuat kita apa? Tertipu. Lalu membenarkan informasi dari si arraf itu. Ya. Ini ujian bagi kita. Nah, walau bagaimanapun, arraf gak punya kemampuan untuk itu. Siapa yang membantunya? Jin, karena dia sudah bersekutu, dia sudah berteman. Ya. Dia minta bantuan kepada jin untuk tolong cari informasi di mana. Jin makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Bekerjalah jin-jin ini, senang. Jin itu sangat senang ketika ada sebagian manusia yang meminta bantuan kepadanya. Maka apapun yang diinginkan oleh manusia akan dipenuhi oleh jin. Gak akan ada rasa capek bagi jin, meskipun harus keliling dunia. Ya, gampang itu urusannya. Jin senang. Jadi kalau ada sebagian orang bersekutu dengan jin, jin akan senang dan akan terus semakin menyesatkan mereka. Ya. Kita minta kekayaan, dimudahkan dapat uang misalnya. Jin bisa melakukan hal itu. Mendatangkan kepadanya berbagai macam kemudahan. Bisa. Nah, malah senang. Ya. Apapun yang diinginkan oleh manusia, ketika meminta bantuan kepada jin, maka jin akan memenuhinya. Qala wala bikasrati man yaji'u ilaihim mimman yantasibu ilal ilmi, dan jangan sekali-kali tertipu dengan banyaknya orang yang datang kepada mereka, kepada arraf, kepada kahin, mimman yantasibu ilal ilmi, sekalipun yang dinyatakan punya ilmu, orang yang berpengetahuan lah. Gak usah tertipu. Oh, banyak ajengan, banyak kiai yang datang ke dukun, yang datang ke orang pintar. Gak perlu tertipu. Ya. Walaupun kiai, ajengan, ustad itu sosok yang dianggap memiliki apa? Ilmu. Fa innahum ghayru rasikhina fil ilmi, karena sesungguhnya mereka itu tidak kuat ilmunya, bukan orang-orang yang betul-betul kokoh dalam ilmu. Kalau yang kokoh dalam ilmunya pasti akan tahu hukumnya. Hukum mendatangi arraf, mendatangi orang pintar, mendatangi dukun, pasti tahu hukumnya. Jadi ketika ada orang yang katanya berilmu, kok kebiasaannya datang ke dukun, bermusyawarah dengan arraf, maka ini menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang kokoh dalam hal ilmu. Bal minal juhal bima fi ityanihi minal mahdur, bahkan masuk dalam kategori orang-orang yang bodoh ya. Sebab dalam mendatangi mereka, mendatangi arraf, mendatangi kahin, minal mahdur, ada hal yang dikhawatirkan, ada hal yang membahayakan. Nah, enggak ada yang mendatangi perkara-perkara yang membahayakan kecuali orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar, orang yang berilmu, orang yang tahu itu enggak akan. Ya, pasti waspada, akan menghindar, akan menjauhinya. Nah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Berikutnya Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid mengutip hadis kedua, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang isi hadis ini. Kemudian beliau juga menyinggung bahwa hadis ini sesungguhnya potongan dari hadis yang cukup ya panjang, karena sebelumnya ada kalimat lain. Namun Syekh Muhammad sengaja hanya menyebut hadis ini dengan kalimat yang seperti tadi, karena memang sangat jelas hubungannya dengan bab yang sedang kita bahas. Adapun kalimat-kalimat lainnya itu tidak berhubungan. Dan isi dari hadis ini juga sudah cukup jelas. Nabi kembali memberikan ancaman, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, berarti dianggap telah mengkufuri terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala walil arba'ata wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an Abi Hurairah man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad dalam Kitab Tauhid, walil arba'ah, ada juga sebuah hadis yang dikeluarkan oleh empat imam hadis dan al-hakim. Kemudian hakim mengatakan hadis ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadis dari Abu Hurairah namun berbunyi, man ata arrafan aw kahinan, barang siapa yang mendatangi orang pintar atau dukun. Disebutkan kedua-duanya, arraf dan kahin. Barang siapa yang mendatangi arraf, orang pintar atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian Syekh Abdurrahman kembali menyebut ya, hadis ini dalam Fathul Majid, lalu beliau menyampaikan uraiannya. Qala qauluhu man ata kahinan. Dalam hadis tadi dikatakan man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun. qala ba'dhum la tu'aridu atau la ta'aradha baina hadza wa baina hadis man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Sebagian ahlul ilmi mengatakan la ta'aradha baina hadza wa baina hadis, enggak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya yang kita baca. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailatan. Hadza ala qaul man yaqul huwa kufrun duna kufrin. Ini bagi orang yang berpendapat bahwa kata kufur yang disebutkan dalam hadis kedua itu kufrun duna kufrin. Maksudnya kufur apa? Amali. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah. Amma ala qaul man yaqul bi zahiril hadis fayus'alu an wajhil jam'i bainal hadizain. Adapun bagi yang berpendapat sesuai dengan zahir hadis bahwa barang siapa yang mendatangi dukun berarti dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini perlu dipertanyakan ya, tentang bagaimana mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Wa zahirul hadis, namun secara zahir kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, annahu yakfuru mata yataqada sidqahu bi ayyi wajhin kana. Secara zahir hadis menunjukkan bahwa kufur siapa saja yang mendatangi dukun, kufur dalam artian keluar dari Islam, mata iata qada sidqahu, ketika meyakini kebenaran yang disampaikan oleh apa? Dukun. Bi ayyi wajhin kana, dengan cara apapun. Ya. Wa kana ghalibul kuhan qabla nubuwati innamakanu yakhuduna anis syayatin. Dan pada umumnya dukun-dukun dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka nyata-nyata mengambil informasi, mengambil berita dari setan. Jadi terkait dengan hadis yang kedua ini, bahwa barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dianggap telah apa? Kufur atau mengkufuri apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulama berbeda pendapat tentang kata kufur. Ada yang berpendapat kufur di sini dalam artian kafir keluar dari Islam, ya, ada juga yang tidak. Yang dimaksud dengan kata kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, dalam artian kufur apa? Amali. Ya. Kalau disebut dengan kufur amali, maka jelas tidak bertentangan dengan hadis yang pertama tentang orang yang mendatangi siapa? Arraf. Nah. Lalu Syekh Abdurrahman bin Hasan memberikan kejelasan bahwa kalau seseorang meyakini benarnya setiap yang disampaikan oleh dukun, maka dia kafir. Nah, qala qawluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi, al-muradu bil munzil al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu tiada lain adalah Al-Quran dan sunnah. Artinya orang yang mendatangi dukun kemudian membenarkan kata-katanya, maka dianggap telah mengkufuri kitab dan sunnah. Karena ini yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wahal al-kufru fi hadzal maudhi kufrun duna kufrin fala yanqulu 'anil millah am yatawaqqafu fihi fala yuqalu yakhruju 'anil millah wala la yakhruj wa hadza ashharu riwayatain an Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, apakah kata-kata kufur di sini itu kufur amali sehingga tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama, dari Islam? Am yutawaqqafu fihi, atau tawakuf dalam artian tidak disebut keluar dari Islam, tidak juga disebut tidak keluar dari Islam. Hada asyharu riwayatain, inilah dua riwayat yang paling masyhur yang datang dari Imam Ahmad. Artinya ada yang mengatakan kufur amali sehingga tidak keluar pelakunya dari Islam, ada juga yang mengatakan apa? Kufur keluar dari Islam. Nah, terlepas dari itu semua, apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah gambaran bahwa mendatangi arraf atau mendatangi dukun itu dosa besar, ya, itu dosa besar dan ancamannya pun mengerikan. Nggak diterima sholat selama 40 hari, dianggap telah mengkufuri Quran dan Sunnah, ini sesuatu yang serius, bukan hal yang ringan. Sudah semestinya bagi setiap muslim untuk menghindari, ya, kebiasaan bertanya, mendatangi arraf atau dukun. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.